Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa min yudlil falahadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam, di mana hadis yang sedang kita bahas yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim mengenai beberapa orang dari kalangan sahabat yang berkeinginan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana keinginan untuk beribadah tentu saja niat yang baik, namun niat tersebut tidak disertai dengan cara yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-i'tidal, sikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan. Justru ibadah yang ingin mereka lakukan terkandung padanya sikap ghulu, berlebih-lebihan, at-tasyaddud, memaksakan diri dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di antara mereka ada yang berkeinginan untuk meninggalkan untuk makan daging, dan sebagian dari mereka akan sholat malam terus menerus tanpa tidur pada malam hari. Kemudian sebagian dari mereka tidak akan menikah dengan perempuan, dan sebagian lagi akan terus menerus berpuasa tanpa berbuka. Ini diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang membenci sunnahku, meninggalkan sunnahku, falaysa minni, maka bukan termasuk bagian dariku. Beliau berlepas diri dari orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan, memaksakan diri dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melenceng dari jalan yang beliau syariatkan, jalan yang beliau gariskan. Maka tentu saja ini adalah ancaman yang keras bagi orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peribadahan, walaupun niatan yang baik, ingin bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niatan yang baik tersebut ternyata tidak bermanfaat, tidak berguna apabila tidak disertai dengan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk beliau dalam beribadah. Kita lanjutkan syarah dari hadis ini yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala wa qawluhu, dan sabda beliau, man raghiba an sunnati falaysa minni, tentang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk bagian dariku. Qala hadza ka qawlihi ta'ala, ini seperti firman Allah ta'ala, wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah, yaitu ayat yang sudah disampaikan pula oleh al-muallif pada awal bab. Dan barang siapa yang membenci agamanya Ibrahim, kecuali dia adalah orang yang rendah ya, dirinya. Qala wa qad tabarra'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri darinya, yaitu orang yang meninggalkan sunnah. Yang tentu saja sikap berlepas diri dari Rasulullah SAW bukan berarti orang tersebut keluar dari agama Islam. Ya. Namun sikap berlepas diri Rasulullah SAW adalah menunjukkan bahwasanya ini adalah perbuatan yang sangat buruk. Ya. Ini adalah suatu pengingkaran yang keras dari Rasulullah SAW terhadap perbuatan tersebut. Qala fa hadha fihi at-tahdhir min bid'atil ghulu wa bid'atit tashaddud. Maka di dalam hadis ini terdapat tahdhir, ya, peringatan dari kebid'ahan berupa sikap ghulu ekstrim, wa bid'atit tashaddud, dan kebid'ahan berupa sikap berlebih-lebihan, ya, ingin bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah namun berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wal hasu 'ala al-i'tidal wat tawassut fil umuri kulliha, dan di dalamnya juga terdapat dorongan, hasungan untuk bersikap i'tidal dan tawassut, yaitu pertengahan, ya, dalam setiap perkara. Qala wad-dinu wasatun, dan agama adalah wasat, sifatnya pertengahan, ya. Artinya tidak berlebih-lebihan dan tidak, ya, bermudah-mudahan, tidak ghulu, ya, dan juga tidak, yaitu bersikap jafa, tidak ghulu dan tidak jafa, atau tidak ifrat dan tidak pula tafrit. Qala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Surat Al-An'am ayat yang ke-153. Dan ini adalah jalanku yang lurus, ya, maka ikutilah. Maka inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita hanya perlu mengikuti saja, tinggal mengikuti apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kemudian, ya, merasa bahwasanya apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW itu terlalu mudah misalnya, ya, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kurang mantap misalnya, ya, ikuti saja, itulah, ya, jalan yang terbaik, jalan yang lurus dari Rasulullah SAW, ya, atau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut, jangan menyimpang dari jalan tersebut. Qala hadha huwa sabilus sahih, inilah jalan yang benar. Wa huwa tariqatul rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah metodenya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yataqallul insanu almuslimu amalar rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai seorang muslim merasa bahwasanya amalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terlalu sedikit, terlalu mudah, terlalu gampang. Ya. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bersemangat untuk, yaitu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dipelajari, dia merasa loh ternyata hanya seperti ini ibadah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya saya bisa melakukannya lebih daripada itu, ya ketahuilah bahwasanya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah jalan yang lurus, ya dan niat dia untuk mendapatkannya lebih daripada itu justru sikap tasyaddud dan itu adalah penyimpangan. Dia telah menyimpang dari jalan yang lurus ketika beranggapan seperti itu. Qala li'annahu alaihi salatu wassalam huwal qudwah. Kenapa? Jangan sampai seorang muslim itu merasa amal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terlalu sedikit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah qudwah, contoh bagi seluruh kaum muslimin, ya. Yang hendaknya kaum muslimin ya, mengikuti segala perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam hal akhlak, ibadah, akidah dan yang lain sebagainya. Dalam setiap aspek. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik bagi seorang yang beriman atau seorang yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Qala fa hadza laisa tasahulan wala ghuluwan. Maka jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah tasahul, sikap bermudah-mudahan, wala ghuluwan dan bukan pula sikap ekstrim, ya. Ya karena kalau patokannya dikembalikan kepada pemikiran manusia, maka pemikiran manusia berbeda-beda. Ya, ada yang menganggap jalannya Rasulullah SAW terlalu mudah, ya. Untuk dikerjakan ibadah-ibadah Rasulullah SAW terlalu sedikit. Ada pula yang menganggap bahwasanya jalannya Rasulullah SAW itu terlalu ekstrim, terlalu berlebih-lebihan, ya. Tidak cocok dengan zaman sekarang. Maka kembalinya bukan kepada penilaian manusia. Ya, kembaliannya kepada apa yang ditetapkan dalam syariat, bahwasanya jalannya Rasulullah SAW adalah jalan yang terbaik, jalan pertengahan, tidak ekstrim dan tidak pula bermudah-mudahan. Qala walakinahu tawassut, akan tetapi jalannya Rasulullah SAW adalah jalan pertengahan, la ifrat wala tafrit, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu bermudah-mudahan. Wa dinullahi baina al-ghali wal jafi, dan agama Allah itu di antara sikapnya orang yang ghulu berlebih-lebihan wal jafi dan orang yang terlalu ya mengabaikan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ghali al-mutashaddid, adapun orang yang berbuat ghulu yaitu orang yang terlalu berlebih-lebihan al-mutashaddid, ya. Qala wal jafi al-munhal alladhi yaqul inna ad-dina laysa bis-salati wal ibadah ad-dinu bil qalb. Adapun orang yang bersikap abai terhadap syariat agama yaitu seorang yang ya berlepas diri atau yaitu melepaskan ikatan-ikatan agama dan dia mengatakan inna ad-dina laysa bis-salati wal ibadah, sesungguhnya patokan dari agama itu bukan dia melakukan sholat atau ibadah. Ad-dinu bil qalb, patokan dalam agama itu apa yang ada dalam hati. Selama ada keimanan dalam hati, meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb dan satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ya, walaupun tidak sholat, walaupun tidak beribadah, ya. Selama ada keimanan dalam hatinya, ya sudah, dia seorang muslim. Ya. Ini terlalu bermudah-mudahan, ya. Seperti ya, para atau orang-orang yang memiliki pemikiran murjiah. Ya. Maksudnya iman itu hanya apa yang ada di dalam hati saja. Sedangkan amalan itu bukan termasuk bagian dari keimanan. Ini bukan akidahnya ahlus sunnah. Ya. Ini adalah sikap al-jafa, mengabaikan ya, syariat Allah subhanahu wa ta'ala bermudah-mudahan dalam menjalankan Islam. Bukan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yatrukul a'mal. Ya. Dan kemudian dia meninggalkan amalan-amalan. Hadza jafin. Inilah orang yang mengabaikan syarat agama Islam. Wa kadzalika alladhi yatashaddadu fil ibadat wa yashuqqu ala nafsihi fa huwa ghalin. Dan demikian pula orang yang berlebih-lebihan dalam ibadah dan menyulitkan dirinya sendiri, maka dialah ghalin, orang yang bersikap ghulu, ekstrim. Qala wad-dinu huwal wasat wal i'tidal. Dan agama adalah, yaitu al-wasat, sifatnya al-wasat, pertengahan. Wal i'tidal, nah, sama, pertengahan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tabghaw. Maka hendaklah engkau istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, wa la tabghaw, dan jangan kalian bersikap melampaui batas. Ini surat Hud ayat yang ke-112. Ditafsirkan oleh Syekh Shalal Fauzan, at-tughyan at-tashaddud, at-tughyan huna at-tashaddud wal ghulu wal iyadu billah. Ya, at-tughyan dalam ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala melarang dari at-tughyan tadi, wala tabghaw. Ya, jangan melampaui batas. Yang dimaksud at-tughyan yaitu sikap melampaui batas, yaitu at-tashaddud, ya, berlebih-lebihan, wal ghulu, sikap ekstrim, wal iyadu billah. Nah, maka hendaknya kita menempuh jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama kita menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu peduli kepada anggapan dari orang-orang yang hendak menjelek-jelekkan kita, ya. Sebagaimana yaitu anggapan orang yang mengatakan bahwasanya dirinya adalah Islam, berada di atas Islam yang moderat, ya, Islam yang moderat. Apa artinya moderat? Moderat kurang lebih artinya pertengahan, ya. Namun pertengahannya dinilai dengan apa? Dinilainya dengan, ya, keumuman manusia, keumuman selera mereka, ya. Padahal seharusnya sikap pertengahan yang syar'i dinilainya dengan apa? Dinilainya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinilainya dengan dalil, bukan dengan yaitu pemikiran manusia. Ya. Adapun Islam moderat yang banyak didengung-dengungkan sekarang, ya, maka ditetapkan dengan pemikiran manusia yang mereka ingin menghindari sikap ekstrim. Jangan sampai, ya, generasi Islam ini terjatuh kepada sikap yang berlebih-lebihan dalam agama. Namun sangat disayangkan, ternyata termasuk sikap ekstrim yang dianggap berlebih-lebihan oleh mereka adalah, ya, sikap yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kemudian dipegang oleh ahlus sunnah salafiyin pun dianggap ekstrim, ya. Maka klaim yang seperti ini tentu saja tidak bisa dibenarkan. Maka patokan bahwasanya suatu itu dianggap pertengahan atau dianggap hulu, berlebih-lebihan, ekstrim, atau pula dianggap bermudah-mudahan, ya, itu semuanya kepada syariat Islam, ya, kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dari kacamata yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yang mengklaim bahwasanya dirinya, ya, di atas Islam yang moderat, Islam yang pertengahan, justru mereka adalah orang yang termasuk kategorinya bermudah-mudahan, ya. Maka kembali lagi kepada apa yang disebutkan sebagai faedah di awal bab, bahwasanya tidak cukup suatu klaim itu, pengakuan itu, ya, supaya bisa diterima hanya dengan klaim saja tanpa ada bukti. Harus ada buktinya, ya. Dan ternyata mereka tidak mengajukan bukti kecuali keadaan manusia keumuman, ya. Bahwasanya keumuman manusia Islamnya seperti ini, maka inilah Islam yang pertengahan. Bukan seperti itu patokannya. Namun dilihat kepada syariat Islam, dilihat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mana yang benar-benar pertengahan walaupun sedikit jumlahnya, itulah Islam yang wasat, ya. Bukan hanya wasat yang diklaim, tapi apa? Betul-betul wasatan, betul-betul pertengahan antara orang yang atau golongan yang gulu dan juga golongan yang jafa. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai tambahan faedah pula, bahwasanya dalam hadis ini ada bantahan kepada orang-orang yang ketika dikritik mengenai kebidahan yang mereka lakukan, ya, bahwasanya kebidahan mereka tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengatakan, apa salahnya apa yang kami lakukan ini, ya. Kami berzikir kepada Allah, ya. Kami misalnya juga membaca surat ayat Al-Qur'an, ya. Apa salahnya membaca Al-Qur'an? Apa salahnya berzikir kepada Allah? Apa salahnya kemudian juga menjamu tamu misalnya atau bersedekah, ya. Maka kalau dilihat dari hadis yang kita baca ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kita bisa lihat di antara para sahabat yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengingkaran yang keras, ya. Man raghiba an sunnati, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, dikatakan sebagai seorang yang, ya, membenci sunnah dan meninggalkan sunnah. Falaisa minni, maka bukan termasuk bagian dariku. Di antara mereka ada yang ingin melakukan sholat. Apa salahnya sholat? Sholat malam. Ya. Di antara mereka juga ada yang ingin berpuasa. Apa salahnya berpuasa? Ya. Namun ternyata memang salah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengingkarinya. Tidaklah Rasulullah SAW mengingkari kecuali sesuatu yang salah, suatu yang batil, ya. Maka memang salah. Apa salahnya? Salahnya karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, solat semalam suntuk tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ataupun tadi yang ingin berpuasa, berpuasa terus menerus, puasa dahar, ini juga tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mereka yang melakukan kebidahan-kebidahan seperti, ya, membaca surat Yasin pada malam Jumat, ya, atau juga tahlilan setiap atau memperingati 40 hari dan hari-hari yang lainnya, ya. Maka apa salah dari mereka yang mereka perbuat? Itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Membaca surat Yasin bukan suatu kemungkaran tentu saja, ya. Yang salah yaitu apa? Yang salah yaitu tata cara mereka ketika membaca surat Yasin. Ya, kalau ada seorang yang membaca surat Yasin di masjid, ya tentu saja kita tidak semerta-merta langsung mengingkari, kamu salah, enggak boleh baca surat Yasin. Tidak. Ya. Tapi kalau saja, ya, membaca surat Yasinnya disertai dengan tata cara, dibumbui dengan ini itu tetek bengek yang kemudian tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang mungkar, ya. Yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang seperti ini penting untuk diingat. Bahwasanya dalam hadis ini ada bantahan terhadap mereka dari sisi ternyata, ya, menjalankan ibadah itu, ya, bukan semerta-merta ibadahnya sudah diajarkan dalam agama Islam kemudian bisa dilakukan seenaknya, tidak. Menjalankan ibadahnya pun harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, ya, tidak boleh menyimpang dari petunjuk tersebut. Nah, supaya bisa dikatakan bahwasanya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adapun apabila menyimpang dari petunjuk tersebut, maka justru akan dikatakan sebagai ar-rughub anis sunnah, ya. Membenci sunnah Rasulullah dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-mu'allif rahimahullahu taala melanjutkan pada bagian akhir dari bab ini, beliau memberikan keterangan sedikit mengenai hadis yang baru saja kita bahas, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala rahimahullah, fata'ammal idza kana ba'du sahabati lam aradu tabattula lil ibadati qila fihi hadzal kalamul ghalidh. Maka perhatikan, ketika sebagian sahabat, ketika mereka ingin untuk membujang tabattul, meninggalkan pernikahan, lil ibadah, untuk beribadah, maka qila fihi hadzal kalamul ghalidh, diucapkan atas diri mereka perkataan yang keras ini, yaitu Rasulullah SAW mengikrimi mereka dengan perkataan yang keras, man raghiba an sunnati falaysa minni, ya, barang siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk bagian dariku, ya. Ini siapa yang ditujukan kepadanya perkataan ini? Sahabat, ya. Karena perbuatan apa? At-tabattul, ya, diantaranya mereka ada yang ingin melakukan tabattul, meninggalkan menikah untuk beribadah kepada Allah, untuk berkonsentrasi dalam peribadahan. Qala fasummiya fi'luhu rughuban anis sunnah. Maka perbuatannya tadi dikatakan rughuban anis sunnah, kebencian terhadap sunnah. Ya. Fama dhannuka bi ghairi hadza min al bid'ah. Maka bagaimana kiranya, ya, dengan selain ini, dengan selain perbuatan ini dari kebid'ahan-kebid'ahan, ya, yaitu yang lebih parah daripada ini. Ini sekedar ingin meninggalkan menikah, ya, sudah diingkari dengan pengingkaran yang keras. Maka bagaimana dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang lainnya yang lebih parah? Wa ma dhannuka bi ghairi sahabah? Dan bagaimana kiranya dengan yang selain sahabat, apabila dilakukan oleh selain sahabat, ya, apabila kemudian yang melakukan sahabat saja diingkari seperti ini, bagaimana kiranya apabila Rasulullah SAW melihat kebidahan-kebidahan yang terjadi setelah zaman para sahabat, atau kebidahan-kebidahan yang terjadi pada zaman sekarang ini, ya, tentu saja pengingkarannya lebih keras lagi. Nah, kemudian ucapan ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, qala idza kana ha'ula'i sahabatan, apabila mereka itu adalah para sahabat, yaitu orang-orang yang memiliki keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang melampaui batas ini. Mereka adalah para sahabat sebetulnya. Was sahabatu hum khairul qurun, dan sahabat adalah generasi terbaik. Walamma hammu bihadhil hammah, dan ketika mereka berniat dengan niatan ini, angkaru alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka. Wa ghalladha alaihim, dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersikap keras terhadap mereka. Wa hum sahabah, dalam keadaan mereka adalah para sahabat, sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan generasi terbaik, ya, orang-orang terbaik setelah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa kaifa bi ghairihim min mutaakhiri al-qurun alladhi tajawazu al-hududa fil ghuluwi wat-tatarruf. Maka bagaimana dengan yang selain mereka, selain para sahabat dari generasi-generasi akhir yang mereka telah melampaui batas dalam sikap ekstrim dan tatarruf, ya, bersama al-ghulu wa at-tatarruf, sikap ekstrim dan melampaui batas. Qala aw fi at-tasahul wal muyu'ah, atau sebaliknya dalam sikap bermudah-mudahan, ya, dan bersikap lembek, ya, sebagaimana kita lihat pada zaman sekarang ini, ada yang bersikap berlebih-lebihan seperti para khawarij, ya, ada yang bersikap bermudah-mudahan, ya, seperti golongan liberal dan juga golongan-golongan yang lainnya, ya. Bagaimana kiranya apabila Rasulullah SAW melihat mereka, ya, ketika melihat sahabat saja ingin melakukan, ya, beberapa perbuatan yang disebutkan Rasulullah SAW sudah mengingkari dengan pengingkaran yang keras, apalagi ketika melihat mereka-mereka itu, tentu saja pengingkarannya lebih keras. Qala fadinullahi jalla wa ala wasatun wa i'tidalun wa siratul mustaqim. Maka agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama pertengahan, wa i'tidal, dan agama yaitu enam pertengahan, wa siratul mustaqim, dan jalan yang lurus. Laisa fihi masyaqqatun 'alan nufus, tidak ada masyaqqah, rasa berat terhadap diri-diri manusia, tidak memberatkan manusia. Walaisa fihi tasahul wa dhaya', dan tidak ada pula sikap bermudah-mudahan, ya, dan menyia-nyiakan syariat, tidak menjalankan syariat. Wa innama huwa dinun samhun, akan tetapi agama Islam adalah agama yang mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Ini adalah nukilan dari surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Dan Allah tidak menjadikan atas diri kalian dalam agama ini rasa berat. Tidak ada rasa berat dalam agama ini. Semuanya mudah. Ya. Qala Allahu 'azza wa jalla la yuridu an yaj'ala 'alaikum min haraj. Maka Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan untuk menetapkan suatu syariat yang memberatkan diri kalian. Faddinu laisa fihi haraj. Maka agama ini tidak ada rasa berat sama sekali. Tidak ada yang memberatkan. Wala tashaddud wala ghulu. Dan tidak ada pula sikap berlebih-lebihan dan ekstrim. Ya, ini dinafikan dari agama Islam. Kama annahu laisa fihi tasahul. Dan demikian pula, tidak ada pada agama ini sikap tasahul, bermudah-mudahan, ya, bermudah-mudahan dalam meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan. Ya. Ini tidak diperbolehkan pula dalam agama ini. Qala wa innama huwa wasatun bainat tarafain. Akan tetapi agama ini adalah, ya, berada pada pertengahan dari dua tepian yang sudah disebutkan. Ya. Tepi yang satu itu sisi ghulu, dan tepi yang kedua itu sisi al-tasahul, bermudah-mudahan. Qala hadhihi millatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-i'tidalu daiman wa abadan, ya, yaitu selama-lamanya berada di atas al-i'tidal, sikap pertengahan, ya, tidak melampaui batas dan tidak bermudah-mudahan. Inilah agamanya Nabi Muhammad. Qala wa la yabqa al-insanu 'ala ad-din illa bi hadhihi at-tariqah. Dan tidak akan seorang itu bisa kokoh tetap di atas agama kecuali dengan cara ini, ya. Cara pertengahan. Ini cara untuk, yaitu kokoh di atas agama, tetap di atas agama, tidak melenceng dan bahkan tidak keluar dari agama. Ya. Qala li'annahu idza tasahala kharaja min ad-din. Karena apabila dia bersikap bermudah-mudahan, dia akan keluar dari agama. Nah, ketika dia bersikap bermudah-mudahan, meninggalkan ini, meninggalkan itu, bisa jadi dia meninggalkan suatu perkara yang memang betul-betul merupakan inti daripada agama ini, ya. Meninggalkan tauhid misalnya, ya. Meninggalkan salat, ya, yang kemudian apabila dia meninggalkan sholat secara keseluruhan, ya, maka ini adalah perbuatan yang menjadikan dia keluar dari agama. Ini sikap tasahul bisa menjadikan seorang, ya, keluar dari agama. Qala wa idza tashaddada kharaja min ad-dini aydhan. Dan demikian pula sikap tasyaddud melampaui batas pun akan bisa menjadikan seorang keluar dari agama. Wala yasbutu illa idza kana 'alal wasathiyyah wal i'tidal. Dan tidak akan seorang itu kokoh di atas agama kecuali apabila dia berpegang dengan sikap al-wasathiyyah wal i'tidal, yaitu sikap pertengahan. Maka inilah yang harus kita fahami dan inilah yang harus kita amalkan, ya. Bersikap pertengahan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pertengahan yang diklaim oleh manusia yang berdasarkan akal pikiran mereka atau keadaan mayoritas manusia. Nah, ini Allah alam yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan bismillah, pada kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab yang baru. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.